صابرين أجمعين. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم صدركم yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran tajwid untuk pemula, dan pelajaran kali ini adalah pertemuan ke-9 yang bertepatan dengan Ahad tanggal 4 Rajab tahun 1435 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 4 Mei tahun 2015. Acara ini disiarkan oleh Radio Mirasul Anbiya Indonesia dan Radio Salafi Indonesia atau Radio Rashid. Pada pertemuan kita yang terakhir, pada pertemuan yang ke-8, telah kita sampaikan kombinasi antara sifat jahr syiddah dan hamas syiddah, yaitu sifat yang nafas dan suaranya tertahan, ya, atau terhenti atau tercekat, ya. Kemudian yang kedua adalah kombinasi sifat hams syiddah, yaitu sifat yang nafasnya mengalir, suaranya tertahan. Contohnya adalah huruf kaf dan huruf ta. Kaki kubak, ya. Tati tubat, ya. Agak merapat aja, Mas. Hurufnya apa saja? Huruf kaf dan ta. Kaki kubak. Coba bersama-sama. Kaki kubak. Ya. Yang menunjukkan suara tertahannya adalah bak. Bak. Yang menunjukkan nafasnya mengalir adalah diucapkan setelah, ya, setelah mengucapkan suara yang tertahan. Kaki kubak. Coba. Kaki kubak. Tidak diucapkan seperti mengucapkan kol-kola seperti ini. Kaki kubak. Bukan gitu, tapi bak. Bak, ya. Kemudian huruf ta. Tati tubat. Coba. Tati tubat, ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kombinasi sifat, yaitu yang ketiga, antara nafas yang mengalir dan suara yang mengalir. Sifatnya apa berarti? Hamas dan rokhawa. Hamas dan rokhawa. Ketika mengurut atau menyebutkan sifatul huruf, maka yang antum harus sebutkan adalah yang pertama nafas, yang kedua suara, dan seterusnya. Jangan terbalik. Nafas mengalir, suara mengalir. Hah? Yang ketiga. Yang pertama adalah nafas dan suara tertahan. Yang kedua adalah atau jahr syiddah. Yang kedua adalah nafas mengalir, suara tertahan. Apa? Hamas syiddah. Yang ketiga, nafas mengalir, suara mengalir. Sifatnya apa? Hamas rakhawah. Hurufnya kita urut dari awal. Huruf tha. Hurufnya apa? Tha. Tha. Kita baca fa. Ingat, ketika kita mempelajari sifatul huruf, maka tidak terlepas dari apa? Makharijul huruf. Kita harus tahu makhrajnya fa di mana. Ya, yaitu ujung lidah, ya, dengan apa? Ujung gigi seri atas. Kita tempelkan. Fa. Fa. Fa. Fa. Fi. Fi. Su. Su. Bath. Bath. Bath. Bath. Ini. Nafas dan suaranya apa? Mengalir. Ya. Ada beberapa ikhwanuna mengucapkan huruf fa, ya, tidak ubahnya seperti huruf sin. Kenapa? Ada yang bisa? Kenapa sebabnya? Mudah sebenarnya kita memahaminya. Fa makhrajnya di sini, ya. Kemudian makhrajnya sin di sini. Maka akan ketemu. Sebabnya apa? Sebabnya ujung lidahnya tidak ditempelkan dengan ujung gigi seri atas. Ya. Jadi kalau bilang usulus salasa, dibaca usulus salasa. Karena apa? Karena lidahnya dibiarkan tidak menempel ke ujung gigi seri atas. Gampang. Kalau antum mengajar, ya, biiznillahi ta'ala, dengan memahami dua ini, ya, mudah bagi antum. Wah, ini kok membaca usulus salasa kok usulus salasa, ya. Anda perhatikan lidahnya tidak ditempelkan gitu. Atau sebaliknya, bilang sin kok sin, ya. Ya. Ya. As-sama dibaca as-sama, lidahnya nempel ini, ya. Iman nempel di gigi atas atau gigi bawah. Yang ini pernah ana jumpai, ya, ketika mengajar anak-anak. Ana jumpai yang seperti ini. Solusinya mudah, tinggal kita bimbing untuk menempelkan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Seperti itu, ya. Kita ulangi lagi. Fa fi su bas. Ayo. Fa fi su bas. Basa. Basa. Jadi suaranya itu mengalir, ya. Baik ketika sukun maupun ketika tasydid. Nyambung. Bassa. Bassa. Tidak bassa, ya, gitu, ya. Tapi langsung. Bassa, ya. Bassa. Contoh yang berikutnya kita urut. Sa, jim, ha. Hurufnya ha. Makhrajnya di mana, Mas? Di mana? Di wasatul halq. Di tengah apa? Tengah kerongkongan. Ya, kita baca. Jadi kalau kita ingin mengucapkan suatu huruf, benar-benar antum pastikan makhrajnya tepat, sifatnya juga tepat. Gitu, ya. Kalau tha tidak sifat suara mengalirnya tidak kita keluarkan, ya, bisa jadi apa? Bisa jadi ta, ta. Gitu, ya. Ta, ta. Ya. Bisa. Ya. Karena tidak dialirkan suaranya. Kita baca, ya. Ha. Ha. Ha. Ha. Hi. Hi. Hi kasrah dengan menurunkan rahang bawah sedikit ditarik. Hi. Hi. Hi. Hi. Tidak melebar bibirnya ke samping. Hi. Ya, tidak, ya, tetapi dengan menarik rahang ke bawah dan menurunkan rahang dan menariknya sedikit. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Bah. Bah. rakha. Iya. Cirinya sifat rakhawah itu suaranya itu nyambung. Gitu ya. Bahha, coba. Bahha. Wahada. Wahada. Gitu ya. Ini huruf ha ya, menghabiskan nafas ya. Kalau kita baca ayat ada huruf ha-nya, itu sering nafasnya apa? Cepat habis. Sekali lagi. Ha hi hu bah ya. Ha hi hu bah. Ingat ya, untuk yang kasrah ingat ya. Ya. Walaupun kita belum masuk ke praktek, tapi sejak dini kami ingatkan kepada antum semuanya, ketika mengucapkan ha yang berkasrah atau hi, itu benar-benar ditarik rahangnya ke bawah. Hi. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Bah ha. Bah ha. Kita lanjutkan. Huruf selanjutnya adalah huruf kha. Kita baca kha. Kha. Kha. Khi. Khi. Khu. Khu. Bakh. Bakh. Kalau kha. Kha dengan mengangkat untuk bisa terdengar tebal dengan apa? Dengan mengangkat pangkal lidah kita ke atas, ke langit-langit. Kho, ayo. Kho. Khi. Khi. Khu. Khu. Bakh. Bakh. Bakhkho. Bakhkho. Huruf selanjutnya setelah kho adalah huruf huruf sin. Kita baca sa. Sa. Sa. Ujung lidahnya itu tidak menempel, Mas. Ya. Ujung lidahnya itu tidak menempel. Ya. Masih ada celah antara ujung lidah dan gigi. Ya. Ya, untuk mengalirnya apa? Nafas dan suaranya itu. Sa, ayo. Sa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Bassa. Bassa. Coba antum tempelkan. Ditempelkan loh ya. Kalau huruf sin ini dengan gigi, lebih dekat dengan gigi bawah. Kalau ujungnya itu tertempel, melekat ya, maka akan menjadi huruf apa? Huruf sa. Huruf sa. Sa ya. Tidak ditempelkan ya. Masih ada celah ya. Kita baca sa. Sa. Sa si su bas. Sa si su bas. Bassa. Bassa. Ya. Itu huruf huruf sin. Kemudian huruf shin sekarang. Huruf shin. Huruf shin makhrajnya di mana? Di mana? Harus langsung tahu tanpa melihat buku. Huruf shin di mana makhrajnya? Wasatul lisan dengan apa? Dengan langit-langit. Dengan langit-langit. Kita baca sha. Sha. Shi. Shi. Shu. Shu. Bash. Bash. Basha. Basha. Kalau ada yang masih susah mengucapkan shin, kita bawa kepada huruf yang mirip makhrajnya, yaitu huruf ya. Ya. Insyaallah ya, untuk orang Indonesia mengucapkan ya mudah. Ya, saya. Ya. Ya. Sama dengan huruf shin. Ya, sya. Kita baca sya. Sya. Shi. Shi. Shu. Shu. Bash. Bash. Bashya. Bashya. Ya. Jadi nafas dan suaranya mengalir. Kita lanjutkan ke huruf sod. Sod dengan sin itu makhrajnya sama. Huruf sod dan sin itu sama. Sehingga mengucapkannya semudah mengucapkan sin. Kita baca sin dulu. Sa, coba. Sa. Sa. Sa. Kemudian ya. Kita baca dengan menaikkan lidah bagian belakang kita. So. So. So. So. A. A. O. O. Ketika kita mengucapkan o, itu lidah kita ini secara ya otomatis ya itu naik ke atas. O, o. Sa. Sa. A. A. O. O. Sa. Sa. So. So. Sa. So. Sa. So. Tidak mengubah posisi ujung lidah. Yang diubah apa? Yang diubah itu adalah posisi lidah bagian belakang dan yang lainnya dirapatkan ke atas. Sa so. Sa so. Jangan dibaca sa sho. Ini gitu ya. Ini shin yang tebal. Sho. Nah, ini salah. Ya. Makhrajnya bukan tengah lidah tetapi ujung lidah. Sekali lagi. Sa. Sa. So. Sa so. Sa so. Sa so. Sa so. So si su bas. So si su bas. Bas so. Bas so. Yang agak susah ketika mengucapkan si sod yang kasro. Yang kasro. Ya. Seringnya dibaca seperti huruf sin. Wa asila dibaca wa asila. Ya. Salahnya di mana? Salahnya dengan tidak mengangkat lidah kita ke atas. Ujungnya sama dengan sin, tetapi bagian lidah bagian belakangnya tidak dinaikkan. Kalau sin gini posisinya, ya, terhampar lidahnya. Kalau sod naik ke atas. Ya. So si su bas, coba. So si su bas. Bas so. Bas so. Kita lanjutkan huruf berikutnya adalah huruf fa. Kita baca fa. Fa. Fa. Makhrajnya di mana? Bagian dalam bibir, ya, dengan apa? Dengan ujung gigi seri atas. Kita baca fa, fi, fu, fu, baf, baf, baf, f, gitu ya, f. Jadi kalau membaca banyak. Fa'amma man utiya fa. Gitu. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah huruf ha. Ha. Makhrajnya di mana? Di aqsa apa? Aqsal halq. Pangkal kerongkongan. Harus hafal itu ya. Harus hafal. Kalau kita mau mengajarkan ini atau walaupun untuk diri kita sendiri ya, kita harus ya, kita paham ya, dengan makhrajnya. Dengan itu kita bisa melafadzkannya dengan tepat. Kita baca ha, ha, hi, hi, hu, hu, bah, bah, Bahha. Bahha. Suaranya ngalir. Bahha. Bahha. Ahlihi. Coba. Ahlihi. Itu tadi kombinasi sifat apa? Hamas Rokho. Hamas Rokho. Kita sudah sampai ke tiga kombinasi ini. Ya. Dan ketika kita ditanya, ketika kita ditanya sifat huruf sampai pada dua poin ini, yaitu poin nafas dan suara, kita langsung bisa menjawabnya. Huruf ba sifatnya apa? Antum. Babi bu bab atau bab, apa sifatnya? Tanya dulu, nafasnya bagaimana? Mengalir tertahan? Nafas? Hah? Tertahan atau mengalir? Mengalir tertahan? Bab tertahan. Sifatnya apa berarti? Harus hafal. Nafas tertahan, nafas mengalir sifatnya apa? Nafas, nafas tertahan sifatnya apa? Harus tahu sampai di sini, jangan sampai lupa. Ya. Apa? Hah? Jahar. Kemudian suaranya? Bab tertahan atau mengalir? Hah? Tertahan. Sifatnya? Syiddah. Nah, dalam dua poin ini kita harus tahu, sudah tahu. Ya. Kita lanjutkan. Kalau huruf tes ini, pendengar yang di rumah juga kami harapkan bisa menjawab pertanyaan yang kami ajukan kepada yang hadir di sini. Huruf kaf, huruf kaf, antum. Huruf kaf sifatnya apa? Antum, antum, antum. Akib sudah sering. Ada antum. Nafasnya bagaimana? Kaki kubek. Nafasnya mengalir sifatnya apa? Hamas. Terus suaranya tertahan. Syiddah, masya Allah. Nah, gampang kan? Ya. Yeah. Coba sekarang huruf sad, antum. Huruf sad. So, ya, yeah, so. Hah? Enggak apa-apa. Ya. Mas, rakhawa. Kita lanjutkan. Kita masuk pada kombinasi yang keempat, yaitu sifat dengan nafas. Antum harus sebutkan yang pertama, nafas dulu. Nafasnya tertahan, berarti sifatnya apa, Mas? Jahar. Suaranya mengalir, berarti apa? Rokhawah. Hurufnya adalah huruf, yang pertama adalah huruf Zal. Ayo, huruf apa? Zal. Kita baca Za. Za. Sehingga dari sini kita harus bisa membedakan antara huruf yang tadi nafas mengalir, suara mengalir, yaitu huruf apa? Yang sama makhrajnya dengan zal. Hurufnya apa? Huruf apa? Huruf? Huruf tha. Huruf tha. Ya. Jadi kita harus tahu huruf zal. Ya. Itu satu makhraj dengan apa? Huruf tha. Makhrajnya sama, sifatnya apa? Berbeda. Bedanya pada satu hal saja. Ya. Kalau tha nafasnya mengalir, yaitu hamas. Kalau zal nafasnya bertahan. Kita baca. Za. Zi. Zu. Ban. Ban. Ban. Ban. Jadi kalau ada orang bilang zal, z, ada nafas-nafasnya ini masih belum tepat. Ya. Dengan ini biarlah kita tahu, oh ini masih, coba nafasnya kok masih mengalir, coba lagi, gitu ya. Dzadzi dzubadz, ayo. Dzadzi dzubadz. Badza. Badza. Nyambung. Badza. Badza. Kalau sifat yang suaranya mengalir, ya itu nyambung suaranya. Badza, coba. Badza. Kita lanjutkan. Huruf yang kedua adalah huruf zai. Kita baca za. Za. Lidahnya sama dengan sin. Ya, kita baca z, z, zi, zi, zu, zu, bez, bez, bezza, bezza, bezza, bezza. Ya, nafasnya tidak boleh dialirkan. Sama dengan sin, sa, z. Coba sa, z. Coba sa, z. Kenapa kok bunyinya beda? Karena itu tadi, ya, ada perbedaan dari apa? Dari sifat. Ya. Kalau sin, bedanya di mana? Zai dan sin. Bedanya di mana? Sifat apa? Sifat apa? Hamas dan jaharnya. Kalau zai ada sifat jahar, kalau sin ada sifat apa? Sifat hamas. Kemudian kita lanjutkan. Huruf don. Kita kayak sot ada titiknya. Kita baca bo. Bo. Lidahnya ditempelkan. Jangan di ujung lidah makhrajnya ya. Kita baca bo. Bo. Di. Di. Du. Du. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Banyak yang mengucapkannya dengan ujung lidah. Do. Do. Do. Nah ini atau do, do, ya, ya, dilatih terus, dilatih agar bisa mengucapkan huruf do dengan apa? Dengan tepat. Kita baca lanjutnya huruf do, ya, kita baca do, kayak zal ya, mirip dengan zal, tetapi lidahnya di terangkat semuanya dari belakang sampai ke depan. Wo, wi, zu, bau, bau, wo, jangan ketika kasrah wi, wi ada wawunya, wi, yang gitu ya, langsung wi, coba, zu, bau, bau, wo, huruf berikutnya adalah huruf ghain. Kita baca. Wo. Wo. Bedakan dengan huruf kha ya. Kalau kha bedanya dengan ghain apa? Ayo, bedanya di mana? Di dasar yang mana? Di apa? Bedanya di nafasnya. Harus tahu langsung. Ya. Ghain dan kha bedanya di apa? Di nafasnya. Kalau ghain nafasnya bagaimana? Hah? Tertahan. Sifatnya apa? Sifatnya jahar. Kalau kha mengalir. Nah, gitu. Langsung, langsung paham. Kita baca gha. Ghi. Ri. Kan ri, ri gitu ya. Tapi ri. Ri. Ru. Ru. Baru. Baru. Baru. Huruf berikutnya adalah huruf waw. Ya, kita baca. Wa. Wa. Wi. Wi. Wu. Wu. Bau. Bau. Bau. Bau. Huruf yang ketiga, huruf yang berikutnya adalah huruf huruf ya. Ya. Ya. Ya. Yi. Yi. Yu. Yu. Bai. Bai. Baiya. Baiya. Dan disebutkan oleh Ustazuna Fauzi huruf alif, ya. Yang terakhir adalah huruf alif. Mungkin sampai di sini pelajaran kita, kita sampai pada kombinasi yang keempat, ya. Dan masih pada dua dasar yang pertama, yaitu nafas dan apa? Suara, ya. Insyaallah pada pertemuan yang ke-10 pada hari Jumat nanti kita akan meneruskan kombinasi yang terakhir, yaitu yang kelima dari nafas dan suara biiznillahi ta'ala. Semoga bermanfaat dan kembali diulang-ulang, ya. Kita harus bisa menyebutkan sifatul huruf dari huruf-huruf yang telah kita pelajari, ya, dengan cara seperti tadi. Kita tanya, nafasnya bagaimana? Suaranya bagaimana? Gitu. Nafasnya sambil diucapkan. Misalnya hamzah, e, i, u, ba. Nafasnya tertahan, suaranya tertahan. Jahar, syiddah, seperti itu. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.